Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yasluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat kitab suci Allah. Malam ini kita berkumpul di rumah Allah. Dibacakan pula oleh dua orang anak kita, kemanakan kita, saudara kita, qori kita yang bacaannya masya Allah. Lagunya, makharijul hurufnya, tajwidnya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan nanti bersama para malaikat. Dan mereka ini yang akan dapat memberikan pertolongan, bahkan memberikan syafaat. Orang-orang yang soleh diberikan Allah SWT. Mudah-mudahan mereka, kita semua istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya Allah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, membaca kitab suci Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahu, mengkaji isinya. Maka kemudian Allah memberikan balasan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita ini, kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan saudara kita yang tak dapat hadir kerana halangan uzur syar'i, tapi tetap mendapatkan pahala, dan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah satu masalah yang paling penting dalam ajaran Islam, tentang masalah kepemimpinan. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi pada tiga, 40, 13, 10. 40 sebelum dapat wahyu, semua orang senang dengan dia. Ketika orang bertanya, siapa itu? Al-Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Siapa itu? Al-Amin, orang yang paling disenangi. Tapi ketika masuk angka 13, 13 tahun di kota Makkah, di situ orang Makkah mulai berubah penilaian. Siapa itu? Sa'ir, tukang sihir. Siapa itu? Kazzab, tukang bohong. Siapa itu? Majnun, orang gila. Siapa itu? Asatirul awwalin, ngomongnya ngawur, dongeng nenek moyang. Artinya apa? Ketika kita tidak menyentuh periuk belanga orang, tidak menyentuh privasi orang, orang akan senang dengan kita. Orang tidak marah dengan kita. Bapak kerja, urus kerja bapak, saya urus urusan saya. Hubungan kita baik. Tapi begitu saya mulai menyinggung jilbab bapak, mulai bapak tak pakai jilbab. Ketika saya mulai menyinggung jilbab istri bapak, ketika saya mulai menyinggung masalah aurat anak gadis bapak, di situ orang mulai marah. Makanya kalau orang takut menjadi dai, menyampaikan ayat-ayat Allah, Pak, Ustaz, tolong nanti ceramahnya jangan singgung masalah jilbabnya. Kenapa? Kebetulan istri kepala dinas belum pakai jilbab. Nih, kita masih 40 atau 13? 40, semua orang senang, semua orang baik. Muhammad, bagus, mantap, dia sahabat kami, dia saudara kami. Tapi ketika sudah mulai cerita masalah agama disentuh, jangan sembah Lata, jangan sembah Uzza, jangan sembah Manat, jangan sembah Hubal, jangan sembah Jibti, jangan sembah Tawun. Mulai menyinggung. Kenapa ente singgung-singgung masalah ini? Tapi orang belum terlalu marah. Kenapa? Karena dia hanya baru menyentuh masalah Tuhan. 40-13 puncaknya adalah 10. 40 sebelum jadi Nabi, 13 setelah jadi Nabi, tapi tertekan. Puncaknya adalah 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kehidupan Nabi itu bagi 13, 40, 13, 10, bagi 3, 40, 13, 10. Apa beda 13 dengan 10? Selama di kota Makkah tertekan, tidak ada orang yang berani baca Quran pakai suara keras. Kalau baca Quran, suara tak terdengar. Kenapa? Karena takut ditekan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan orang-orang kafir. Makanya kalau ada kawan bapak baca Quran tak pakai suara, itu takut ditangkap Abu Jahal. Tadi kori kita suaranya lantang, Masya Allah. Kapan orang Islam baru berani baca Quran keras? Ketika Umar bin Khattab bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, tolonglah agama Islam bi umarain, tolong Islam dengan dua Umar, yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisham. Ada dua Umar yang sangat kuat dan berpengaruh. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak bapak ibu tidak tahu, tidak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu kami tahu Pak Ustaz. Umar bin Hisham, nama kerennya Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang, nama siapa? Si Anu. Nama keren. Karena banyak juga nama orang. Nama siapa? Abdullah. Di internet Anton. Mohon maaf yang namanya. Abu Jahal itu Umar bin Hisham. Dia kaya, dia kuat, dia petarung, dia terkenal, dia nasab Quraisy. Abu Bakar Siddiq juga begitu. Tapi Abu Bakar sudah tua. Ini yang diperlukan anak muda. Ketika masuk Islam umurnya 27 tahun. Anak umur 27 tahun sekarang itu baru selesai S2. 24 S1, 2 tahun S2, 26 baru sedang segar-segarnya. Nama siapa? Umar. Umur berapa? 27. Titel apa? MSI, Master segala ilmu. Wah, luar biasa. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Dan ketika dia masuk Islam, barulah berani orang baca Quran lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang berani baca Quran? Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Memangnya Umar itu siapa? Umar adalah pemenang juara bertahan gulat di Pasar Ukas. Ada namanya Pasar Ukas di kota Makkah. Itu setiap tahun pedagang berkumpul dan diadakan lomba menulis syair. Syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah. Dan di situ pula diadakan lomba gulat. Orang Arab yang kekar besar bergulat. Dan pemenang juara bertahan Umar Ibn Khattab. Itulah pentingnya preman-preman masuk Islam. Dulu Pak Ustaz itu enggak berani ceramah kuat-kuat, takut. Tapi setelah si Anu masuk Islam, kenapa? Orangnya tetap tegar, kuat, jantan, orang segan. Jadi zaman Nabi itu, siapa yang kuat itu ditarik masuk Islam. Makanya Islam menjadi kuat. Begitulah pentingnya. Ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang kuat, juara bertahan gulat, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas. Beda umur dia dengan Nabi 30 tahun. Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi perlu orang kaya. Ini orang kaya perlu harta menolong agama Allah. Siapa dia? Utsman ibn Affan. Orang kaya taat. Anak muda, taat. Kepala preman, taat. Orang tua, taat. Baru Islam bisa bangkit. Yang terjadi sekarang, orang kaya pelitnya di dapur. Anak mudanya pecandu narkoba. Ada yang otaknya cerdas, sudah dirusak game online, PlayStation, WhatsApp, Twitter, BBM, hancur. Diajak bicara masalah Islam, anak-anak muda sekarang, gimana menurut pendapat kalian tentang masa depan Islam? Gak tahu lah, terserah lah. Gimana mau bicara Islam? Yang tua diajak bicara Islam, kena jantung koroner, diabetes mellitus. Tak bisa lagi diajak. Malam ini saya senang betul. Kenapa? Di masjid ini saya lihat semuanya ada. Anak muda ada, anak-anak ada, ibu-ibu ada. Anak gadis tak nampak, tak ada gadis. Ada. Dari jauh ini tak nampak. Nampaknya tua aja semua. Kadang saya ceramah di suatu masjid, tak semangat. Mau bicara tentang kepemimpinan dalam Islam, apa berbicara? Isinya orang-orang yang diintai Israel aja semua. Bapak, ibu yang sudah tua jangan tersinggung. Karena Israel kalau mau mencabut nyawa itu tidak tengok umur. Jangan, ah Ustaz ini nyindir yang sudah tua. Tak, Ustaz Abdul Somad bisa jadi hidup. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi saya ingin bicara bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyatukan yang terserak. Ada orang tua, ada orang kaya, ada anak muda, ada perempuan. Asma binti Abi Bakar, Khadijah Al-Kubra, orang kaya menolong dakwah. Penting peduli kepada Islam. Mereka ini terserak-serak, diikat dengan satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau Islam ini mau bangkit, dia harus tim. A team, satu tim. Sekarang kenapa Islam tidak bangkit? One man show. One man show itu kan milik merek parfum, Pak Ustaz. Satu orang pemain tunggal, tak bisa. Sedikit-sedikit saya. Bagus masjidnya Pak Haji ya, kalau bukan saya. Hebat anak-anak kori tadi ya. Yang latih itu siapa? Siapa yang latih? Entahlah, tak tahu. Saya itu, saya. Makanya di Quran itu yang selalu-selalu nyebut saya sedikit-sedikit, saya sedikit-sedikit, saya. Coba baca Quran. Ana rabbukumul a'la. Ana, saya Tuhan kamu. Siapa yang ngomong begitu? Fir'aun. Orang kaya. Wa kharaja ala qaumihi bi zinatihi. Keluarlah dia menemui kaumnya membawa perhiasan-perhiasannya. Fir'aun, ana, Qarun. Qarun keluar membawa perhiasan. Siapa yang keluar rumah suka bawa perhiasan itu Qarun. Ada dalam Quran. Kharaja ala qaumihi, keluar menemui kaumnya bi zinatihi, membawa perhiasan-perhiasannya. Ketika dia keluar bawa perhiasan, apa kata kaumnya? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kami dapat harta seperti harta Qarun. Oh, enaknya kalau punya harta macam punya Qarun. Saat itu apa kata dia? Innama utitu ala ilmin indi. Saya punya harta sebanyak ini karena otak saya, karena etos kerja saya, karena manajemen ekonomi saya. Innama utitu ala ilmin indi. Saya. Lalu siapa lagi yang suka ngomong saya? Ma mana'aka ala tasjuda li Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhu. I'm better than him. Saya lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar. Saya dari api. Khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Api merah menyala. Terang warnanya, semua suka. Tanah hitam, bau, busuk, rendah, kotor. Dia dari tanah, saya dari api. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Makanya kalau ada orang tidak mau kerjasama, dikit-dikit saya, kasih tahu sama dia, bro, saya sudah baca Quran. Yang selalu ngomong suka saya, itu empat orang dalam Quran. Pertama Fir'aun, kedua Qarun, ketiga Iblis, yang keempat ente. Padahal kalau Allah mau, Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu Abu Bakar, tidak perlu Umar, tidak perlu Utsman, tidak perlu Ali, tidak perlu Khadijah, tidak perlu Thalha, tidak perlu Zubair. Cukup dikirimnya saja Israel, Mikael, Israfil, Jibril. Innama amru iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kenapa yang dikirim itu manusia? Itu menjadi pertanyaan mereka zaman dulu. Laula nuzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan malaikat? Allah menjawab, lau anzalna malakan laqudiyal amr. Kalau kami turunkan malaikat, selesai semuanya. Turun malaikat, siapa yang nengok haram, buta langsung. Siapa dengar yang haram, peka langsung. Siapa mencuri, putus tangan langsung. Siapa bicara kotor, putus lidah langsung. Siapa yang berzina, putus langsung. Selesai masalah. Allah tidak ingin dunia ini diisi orang yang ketakutan, tapi Allah ingin dunia ini diisi orang yang penuh kesadaran. Makanya dikirim manusia, dan manusia itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemani Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, tim yang bersama dia. Asyidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, bersama mereka berkasih sayang. Sama orang kafir tegas, tetapi sesama mereka berkasih sayang. Teman-teman kita sekarang sebaliknya, bersama kita tegas, bersama lawan berkasih sayang. Sama orang Islam marah-marah, sama orang Islam kelahi. Begitu sama atlet Israel, selfie. Ini yang terjadi zaman sekarang. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat selama di kota Makkah tidak ada salat berjamaah. Cari hadisnya. Mana hadis Nabi salat berjamaah ketika periode 13 tahun di Makkah? Salat berjamaah setelah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan. Dia tidak bisa ngajak sahabat-sahabat, ayo salat. Kalau ketahuan salat, ditangkap, diikat, dibakar, dibunuh. Dibunuh. Sumayyah ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan yang pertama mati syahid. Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal, laknatullah alaihi. Nama ayahnya Yasir, nama anaknya Ammar, nama ibunya Sumayyah. Nabi lewat di depan rumah mereka, mereka dalam keadaan disiksa mengerang. Apa kata Nabi? Sabran ya ana Yasir, hai keluarga Yasir, sabarlah. Inna mau'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Tapi Nabi tak bisa tolong. Kenapa? Dia tidak ada kekuatan. Nabi hanya sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah, kalian dijanjikan Allah masuk surga. Akhirnya Sumayyah mati syahid, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal. Begitu kehidupan mereka. Tapi ketika sudah pindah ke Madinah, tidak ada yang berani mengusik orang Islam. Kenapa? Ada segenggam kekuasaan di dalam tangan. Salat, tidak ada salat berjamaah di Makkah, tidak ada kekuasaan. Tapi setelah di Madinah, wah, di Madinah Nabi cek satu-satu. Selesai salat, Nabi tanya, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang salat berjamaah? Ustaz pernah tak ngecek jamaah? Saya tidak pernah ngecek mana si fulan. Kenapa? Ustaz Somad tidak punya kekuasaan. Andai Ustaz tanya, Janu mana? Janu mana? Dia enggak datang. Emang Ustaz mau apa? Apalagi kalau di kampus. Di kampus, tidak semua mahasiswa kenal dengan saya. Mahasiswa UIN 30 ribu orang. Saya kalau di kampus pakaiannya enggak begini. Pakai kemeja, pakai baju, pakai celana biasa. Mereka sangka saya mahasiswa semester 7. Nanti kalau saya tanya, Seno mana? Seno mana? Dia enggak ada bro, enang masalah buat lo. Tak ada kekuasaan. Tapi coba orang yang punya kuasa, coba kalau gubernur jadi imam. Oh, dia bisa nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana ibu kepala? Mana yang tak kepala? Kenapa saudara? Bisa segenggam kekuasaan di dalam tangan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Kapan baru turun ayat wa atuz zakah? Bayarlah zakat. Zakat baru ada 2 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah tak ada zakat. Tidak ada cerita zakat di Mekah. Kenapa? Zakat itu kan dari atas ke bawah. Khul, ambil, kutip, ketuk pintu rumahnya. Ambil zakat zaman Nabi mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Kambing sampean berapa? 40. Keluarkan 1. Ontanya berapa? 5. Keluarkan 1 kambing. Gandumnya berapa? 5 wasak. Laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Di bawah 5 wasak tidak wajib zakat. 520 kg setelah kupas kulit. Pakai irigasi atau tada hujan? Pakai tada hujan 10%. Pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Petugas zakat berani ketuk pintu. Keluarkan zakat. Kenapa? Ada kekuasaan dalam tangan. Hari ini kenapa masjid, masjid kita alhamdulillah ramai, tapi di sebagian masjid pengajian jamaahnya 3,5. Ustaz, imam, muazzin. Satu lagi kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, lagi 3,5. Kenapa pengajian tak ramai, sholat tak ramai, zakat tak banyak? Kenapa? Dihimbau. Dihimbau kepada masyarakat supaya hadir nanti malam ada pengajian. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat. Dihimbau, yang namanya himbau mengimbau tidak ada ramai. Satu-satu yang ramai himbau mengimbau cuma satu, Minang main bau, rumah makan. Jadi kenapa zaman Nabi bisa ramai? Nabi inspeksi, tanya. Layan tahiyatna, jangan mereka sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah, lau arriqatna alaihi buyutahum, saya akan bakar rumah mereka. Itu omongan siapa? Omongan orang yang punya kekuasaan. Kalau mereka tetap sholat di rumah, saya akan bakar rumah mereka. Ustaz berani? Enggak berani. Saya bakar langsung, saya masuk penjara besok. Tak ada kekuasaan. Bayar zakat. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerakan pertama, qitalu mani'iz zakat. Siapa yang tidak bayar zakat, ancung kepala. Datang Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya, saya enggak setuju dengan keputusan kamu. Kenapa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asabu minni dima'ahum wa amwalahum. Hartanya tidak boleh diambil, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kenapa kamu memancung orang yang tidak bayar zakat? Apa kata Abu Bakar Siddiq menjawab? Illa bihaqqihi. Memang betul hadis yang kau bacakan. Tapi siapa yang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia wajib membayar zakat. Tidak ada kewajiban lari pagi. Bapak, ibu tidak wajib lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Siapa yang tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Tidak ada kewajiban sholat subuh. Tapi siapa yang sudah masuk Islam, wajib sholat subuh. Siapa yang tidak mau sholat subuh, jangan masuk Islam. Jadi, enggak sholat. Cukup 3 kali tunjuk saja. Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Haleluya. Selesai. Seminggu sekali. Enggak perlu cebok. Nah, Islam ini repot lah Pak Ustaz. Wudu lagi. Mandi wajib lagi. Air dingin, pemanas tak ada. Islam agama kesucian, mengajarkan kebersihan. Zaman Abu Bakar Siddiq, orang yang tidak bayar zakat, halal darahnya. Kenapa? Karena Islam ada kekuasaan, Islam itu ditolong dengan ekonomi yang mapan. Tempat sholat namanya Baitullah, rumah Allah. Tapi di samping Baitullah ada tempat harta, Baitul Mal. Baitullah, rumah Allah. Baitul Mal, rumah Mal. Mal itu artinya miring. Asal bahasa Arab, mal artinya miring. Kenapa disebut harta itu mal? Karena hati kita miring ke harta. Ini masjid, ini mall. Kemana hati kita miring? Ke mall. Maka disebut mall. Mal, itu dari bahasa Arab, miring. Hati saya miring. Mana buktinya hati orang lebih miring ke mall daripada ke masjid? Kalau sudah azan, ayyala salat. Gimana mah? Kita salat isya apa ke mall? Isya kan panjang waktunya. Ini nanti jam 10 tutup nih barang-barang. Iyalah. Nanti begitu mau masuk surga kata malaikat, kan masih panjang waktunya. Nanti di sana aja dulu. Apa maknanya? Mal, hati condong kepada harta. Baitul mal, rumah harta. Isinya dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Semua diatur dalam satu pintu. Ekonomi Islam tertata dengan baik. Kapan baru cerita zakat? Kapan baru cerita infak? Kapan cerita sedekah? Setelah pindah ke Madinah, punya kekuasaan. Sebelum ada kuasa, tak bisa cerita zakat. Kenapa zakat sekarang tidak berhasil? Ambil zakat, nunggu. Sudah ada yang bayar, Pak? Belum ada yang datang. Zakat dulu tidak ditunggu. Khuf! Tengok bunyi ayatnya. Khuf! Ambil! Khuf min amwalihim! Ambil harta mereka. Sudah kotan menjadi zakat. Tutahhiruhum, mensucikan mereka. Watuzakihim, membersihkan mereka. Makanya ekonomi terjamin. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tak lama, tak sampai satu periode kepemimpinan orang sekarang. Umar bin Abdul Aziz nantang. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda? Son'a, ibu kota Yaman. Darul Bayda, ibu kota Maroko. Darul, rumah. Bayda, putih. Rumah putih. Diterjemahkan dalam bahasa Perancis, Casablanca. Kaza, rumah. Blanca, putih. Casablanca, rumah putih. Darul Bayda, ibu kota Maroko. Ustaz kok tahu? Saya sekolah di sini. Jadi Ustaz kuliah di Maroko dulu? Iya. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Apa pula hubungan Maroko sama Maroko? Siapa yang sanggup jalan kaki dari Yaman ke Darul Bayda? Itu jangan sangka Yaman ke Darul Bayda itu dari jembatan Barelang kemari. Itu dari mana ke mana tuh Pak Ustaz? Yaman. Kita hitung berapa negara. Yaman. Setelah Yaman, Saudi Arabia. Setelah itu, Yordania. Setelah itu, Laut Merah. Nyebrang. Habis itu, masuk ke Mesir. Setelah itu, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 10 negara mencari fakir miskin? Datang ke sini. Tidak ada fakir miskin. Kenapa? Terjamin dengan zakat. Segenggam kekuasaan di tangan bisa menolong hamba Allah. Zakat 10 negara jalan, tidak ada fakir miskin. Sekarang 10 menit bawa truk dapat 10 kontainer fakir miskin. Berserak fakir miskin. Orang kaya yang tinggi di atas puncak tidak mau keluar duit. Orang miskin yang mengais tong sampah. Siapa yang menolong mereka? Ada penguasa di tengah. Makanya kata Abu Bakar Siddiq ketika dia diangkat jadi khalifah, laqad, kalian sudah pilih aku. Laqad wulitu alaikum, kalian pilih aku. Walastu bi khairikum, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Lihat tawaduk dan rendah hatinya dia. In sadaqtu, kalau aku benar, fa'ainuni, tolong aku. Wa in akhtaqtu, kalau aku salah, faqawimuni, luruskan aku. Al-qawiyu fikum, yang kaya, yang hebat. Da'ifun indi, yang lemah. Aku ambil hartanya, aku berikan ke fakir miskin. Ad-da'ifu fikum, yang lemah dia kuat karena dia ada hak, aku akan berikan haknya. Itulah kekuasaan dalam genggaman tangan. Tiba-tiba hari ini ada ustaz ceramah, Pak Ustaz, apa hukumnya kalau kita punya kekuasaan? Haram. Jangan berkuasa. Politik itu setan. Politikus itu isinya tikus. Jadi kita banyak-banyak aja bertasbih di masjid. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Tapi tanah kita sudah diambil Pak Ustaz. Itu ujian dari Allah, enggak apa-apa. Astaghfirullah. Istri kita diambil orang Pak Ustaz, enggak apa-apa, cari yang baru, enggak apa-apa. Astaghfirullah. Ini bukan ajaran Islam. Pak, saya mau ngambil FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, boleh ya? Jangan. Jangan ambil politik. Harap. Harap. Sekarang umat Islam baru tahu efek dari menjauhi politik. Sekarang Jakarta kocar kacir kacau balau. Muncul Ahok. Bingung semuanya. Saya ceramah bulan, dua bulan yang lalu ke Jakarta. Dalam kendaraan ketemu dengan sahabat. Apa kata dia? Nyindir saya. Pak Ustaz Somad, ya. Ustaz jurusan hadis ya, ya. Itu ada hadis yang mendukung Ahok. Saya terkejut, ada hadisnya, ada. Dibacakannya unsur Ahok. Zoliman au masluman. Luar biasa, orang semuanya terkecoh, terpukau. Kemana anak-anak umat Islam yang cerdas? Kenapa tidak belajar politik? Kenapa tidak aktif di ormas? Mana presiden BEM, badan eksekutif mahasiswa? Mana aktivis-aktivis kampus? Mana? Ini luar biasa. Makanya saya kalau diajak di kampus mahasiswa, Ustaz, bangkitkan semangat kekuasaan dalam Islam. Ya, umat Islam mesti berkuasa. Agama sebelum Islam bangkit. Kenapa? Karena kekuasaan. 300 tahun orang-orang yang mengaku Kristen menjadi santapan singa. Baca dalam sejarah. Gladiator, mereka bertarung dengan pedang. Lalu kemudian ketika bertarung dengan pedang, kalah, dijadikan sebagai makanan singa. Orang-orang Kristen dijadikan makanan singa. 300 tahun namanya. Sampai akhirnya ada seorang raja memasuki agama Kristen, namanya Kaisar Konstantin. Dia buat satu kota dari nama dia. Itulah kota bernama Konstantinopel. Andai saya jadi penguasa, saya disuruh buat satu kota, saya buat dengan nama saya Somadinopel. Konstantinopel. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Siapa yang mengkristenkan Jerman? Siapa yang mengkristenkan Eropa? Kaisar Konstantin. Ibu kotanya, dia buat nama dia Konstantinopel. Di mana Konstantinopel itu sekarang, Pak Ustaz? Ada seorang bapak memandikan anaknya di tepi sungai. Lalu dia tunjuk dari kejauhan. Hai anakku, nanti kalau engkau lajang, engkau akan dewasa, engkau akan jadi panglima perang. Selamatkan kota itu. Setiap hari dia pesankan, kau akan jadi orang, wahai anakku, selamatkan kota itu. Doa ayahnya terkabul. Anak itu menjadi panglima perang. Dialah yang merebut Konstantinopel. Setelah dia berkuasa, dirobahnya nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Fatih. Nabi berjanji 1000 tahun yang lalu, lataftahunna al-Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel. Orang saat itu mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad goblok. Mana mungkin orang Arab badui goblok tolol yang tidak bisa tulis baca bisa merebut Konstantinopel. Nabi Muhammad seorang visioner. Dia tidak mengajak orang cuma masuk surga dengan akhiratnya. Tapi dia katakan, la taftahunna al-Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wali ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya, panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisu jaisu, dan tentara yang paling terbaik adalah tentaranya. Nama panglima perang itu sama dengan namaku, kata Nabi. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Itulah nenek moyangnya orang Turki yang merebut Konstantinopel. Tapi orang Islam tidak bawa namanya. Dia tidak menyebut kota itu namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi dia bawa agamanya. Kota itu bernama Istanbul. Dari kata Islambul, kota Islam. Makanya Erdogan, kalau kenalan sama orang, kenalkan, nama saya Erdogan. Saya cucu cicitnya Muhammad Al-Fatih. Kami menguasai dunia 500 tahun. Kenalkan, saya Erdogan, menguasai dunia 500 tahun. Kalau Ustaz Somad, nama saya Abdul Somad. Kami dijajah Belanda 3,5 abad. Apa maknanya? Kekuasaan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gentar orang Eropa kalau sudah disebut kata Turki. Sampai akhirnya Turki Utsmani ditumbangkan pada tahun 1924 oleh seorang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Azan tidak boleh. Tarekat-tarekat, tarekat Khristiyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Sattariyah, bubarkan, tidak boleh. Tidak boleh pakai bahasa Arab. Dia bapak nasionalisme, harus pakai bahasa Turki. Saya tak terbayangkan kalau muncul pemimpin sekuler, lalu di Indonesia orang tak boleh sholat pakai bahasa Arab. Kacau sekali. Allah nan gadang bana. Tang orang Jakarta, gede banget. Allahu Akbar. Dia bubarkan semua, dia hancurkan semua. Perempuan-perempuan harus ikut budaya Eropa, pakai rok pendek, rok mini. Tapi Allah berkuasa. Akhirnya sekarang Allah bangkitkan lagi gejolak agama Islam. Masjid tutup. Masjid yang besar itu dirobahnya menjadi museum. Tidak boleh sholat di dalam. Tapi akhirnya sekarang mulai dicat kembali dan sudah dilaksanakan sholat di Masjid Hagia Sophia, Masjid Kubah Biru di Istanbul. Sudah mulai orang sholat berjamaah dan Islam gejolaknya mulai bangkit. Apa maknanya? Islam menjanjikan bahwa la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah akan berikan kuasa kepada kamu dengan syarat kamu mesti soleh seperti kesolehan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz. Mesir, Afrika Utara, Islam. Bagaimana bisa Islam? Dikirim seorang panglima bernama Amr bin Ash pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Amr Islamkan Afrika. Datang Amr bin Ash, satu bulan naik unta berlayar di Laut Merah, sampailah dia ke kota bernama Fustat. Fustat itu dirubah menjadi Al-Qahirah. Al-Qahirah, orang barat susah menyebut Qahirah, disebut dengan Kairo. Al-Qahirah, payah menyebut Qa. Qa kan payah, banyak lemak babi di leher. Al-Qahirah, maka dia sebut, where are you going? I am going to Cairo. Al-Qahirah. Siapa yang membawa Islam ke sana? Muhammad Al-Fatih ke Turki. Yang membawa Islam ke sana adalah seorang sahabat Nabi, Amr ibn al-As. Masjid pertama di benua Afrika, Masjid Amr bin As. Nama imamnya Syekh Muhammad Jibril. Nama khatibnya seorang ulama besar. Dia adalah yang sampai dan ulama besar dari Mesir, dari Universitas Kairo, dari Darul Ulum. Nah, itu semua yang disebut sebagai para alim ulama yang melanjutkan tradisi keilmuan di kota Mesir. Apa maknanya? Bahwa ulama mengisi yang sudah dibuatkan kotaknya oleh umara. Alangkah indahnya kalau sejalan, dia yang berkuasa, dia juga yang ahli agama. Tapi manusia tak bisa seperti itu. Kadang politiknya mantap, agamanya kurang. Yang satu agamanya mantap, politik tak pandai. Tapi yang lebih kacau, politik tak tahu, agama morat marit. Parah. Maka anak kita, keluarga kita, sahabat kita, kita katakan beginilah Islam bangkit. Islam sudah sampai ke Andalusia pada tahun 94 Hijriah. bukan satu abad, belum sampai satu abad sudah sampai. Maka menyeberanglah dari Maroko ke Spanyol seorang panglima bernama Tariq Ibn Ziyad, naik kapal tongkang, kapal kayu, sampai di tengah samudra Atlantik. Dia cabut pedangnya. Al-aduwu amamakum, musuh di depan. Al-bahru wara'akum, lautan di belakang. Kalau kalian maju ke depan, kalian mati syahid. Kalau kalian mundur ke belakang, kalian mati konyol. Pilih mana? Islam kan, tapi tidak mengajarkan bunuh. Nah, bebaskan dari penyembahan berhala, bebaskan dari penyembahan setan, bebaskan dari penyembahan patung. Harus diislamkan. Maka disebut pembebasan itu bukan ekspansi, tapi disebut dengan fathu, pembebasan. Ketika Islam sampai ke Mesir, orang Mesir itu tidak Katolik, orang Mesir itu Kristen Ortodoks. Dia punya paus sendiri di Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Kita menyebutnya Iskandar Zulkarnain. Maka pada saat itu Mesir di bawah tekanan Vatikan, di bawah tekanan Katolik, karena beda. Maka datang Islam membebaskan mereka dari tekanan. Makanya orang Kristen Koptik banyak berterima kasih kepada Islam. Kenapa? Mereka di bawah kekuasaan Islam lebih nyaman daripada ketika di bawah kekuasaan Romawi, karena Romawi Katolik sedangkan mereka adalah Kristen Ortodok. Ditulis dalam buku sejarah mereka. Jadi jangan katakan Islam datang bawa pedang, siapa yang tidak mau masuk Islam pancung kepalanya, potong telinganya, gunting hidungnya, tangkap. Tidak, Islam membebaskan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Begitu juga ketika Islam masuk ke Andalusia, membebaskan mereka dari menyembah hantu, menyembah lembu, menyembah pokok kayu, menjadi menyembah Allah. Bebaskan mereka dengan la ilaha illallah. Nama orang yang membawa Islam itu namanya Tariqah. Tariqah. Tapi orang barat payah menyebut Tariq. Mereka buat namanya Selat Gibraltar. Coba ketik di Google Maps, Gibraltar. Maroko, Spanyol. Tengah itu Gibraltar. Gibraltar itu diambil dari Jabal Tariq. Jabal, bukit. Tariq, Tariq bin Ziyad yang melewati itu dulu. Berapa lama Islam berkuasa di Spanyol? 700 tahun, 7 abad lamanya. Sampai hari ini masjidnya tetap tegak berdiri, tidak hancur, tidak roboh. Masjid Alhamra, Cordova, luar biasa. Tapi yang menyedihkan hati kita, begitu umat Islam masuk ke dalam, tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Di tempat imamnya, di tempat mihrabnya, dipajang salib terbesar berlapiskan emas. Siapa yang berkuasa waktu itu? Seorang perempuan sangat kejam, sangat bengis. Kalau kalian mau tetap Islam, kalian out, keluar, sweeping, diusir dari Spanyol. Tapi kalau kalian mau tetap tinggal di Spanyol, kalian harus murtad. Perempuan itu bernama Isabella. Makanya jangan nyanyikan lagu Isabella. Kalau ada nanti yang nyanyi lagu Isabella, suruh turun dari mimbar. Ganti lagu apa? Bila Israel. Apa maknanya? Isabella, perempuan yang kejam, yang memaksa umat Islam masuk Kristen. Orang Islam yang murtad di Spanyol, untuk membedakan mana Kristen asli dengan Islam yang murtad, dikasih topi panjang ke atas. Nama topinya San Benito. Itulah yang dipakai anak umat Islam pada malam tahun baru sambil meniup trompet. Happy birthday to you. Tanpa kita sadari, yang belikan topinya siapa? Bapaknya. Yang menyuruh mamanya masang siapa? Ibunya. Dia tidak tahu itu topi datang dari mana. Itu datang dari Spanyol. Ketika orang Islam dihinakan, dipasangkan topi sebagai seorang yang murtad. Kapan itu terjadi? Ketika Islam tidak punya kekuasaan. Spanyol yang 700 tahun berkuasa aja bisa tumbang, apalagi kita yang kekuasaannya baru belum teruji. Oleh sebab itu masjid yang megah, yang mewah, yang cantik ini. Senangkah kita? Ya, saya senang melihat lampunya, kaligrafinya. Saya senang masjid ini tiangnya tidak ada di tengah, sehingga saya ceramah bebas. Kalau masjid terlalu banyak tiang itu terganggu. Ayat itu tak sampai ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Ini kan lepas. Artinya apa? Bahwa kekuasaan mendirikan bangunan fisik masjid, jembatan, sekolah bisa terbangun dengan kekuasaan APBN, APBD. Itu kan bukan uang dia, tapi yang megang sendok belanganya dia. Mau? Iya, wani piro. Coba kalau yang megang itu orang Islam, ini untuk masjid, ini untuk MDA, ini untuk imam, ini untuk pendidikan Islam. Coba kalau yang megang bukan, ini untuk. Maka orang Islam harus memegang sendok belanga itu. Oh, jadi maksud Ustaz kami sekolah kuliner semua ya? Waduh, tak nyambung ceritanya. Apa maknanya? Peganglah kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang tidak mengajarkan negara, hanya mengajarkan jangan nyuri, jangan berzina, jangan ganggu istri orang, jangan makan. Siapa itu? Siddhartha Gautama, Buddha. Dia tidak mengajarkan negara. Dia tidak mengajarkan konsep tentang khilafah Islamiyah. Tak ada. Yang dia ajarkan, jangan mencuri, jangan ganggu orang, buat baik. Amitabha. Gimana Amitabha? Itu yang diajarkan Buddha. Setelah dia mendapat pencerahan di bawah pohon Bodhi, maka disebut dia dengan Sang Buddha. Dia tidak pernah cerita negara. Tapi kapan agama Buddha berkembang? Ketika orang Buddha memegang kekuasaan. Kapan? Pada masa kerajaan Ashoka. Ashoka. Ustaz tahu dari mana? Ibu-ibu tahu semua cerita Ashoka. Tonton Antv. Itu siapa? Itu kaisar, raja yang menolong agama Buddha sehingga dia tersebar dari Nepal. Buddha tinggal di Nepal, negara kecil, tapi tersebar sampai ke Cina, sampailah ke negeri kita. Nenek moyang kita beragama Buddha. Di mana istananya? Sumatera Selatan, Palembang. Tempat pendidikannya di mana? Profesor Purbocaroko, sejarawan, bercerita tempat lembaga pendidikan agama Hindu Buddha terletak di antara dua sungai. Kalau tegak di situ tidak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan namanya. Dia hanya bercerita ciri-cirinya. Antara dua sungai, kalau tegak di situ tak ada bayang-bayang. Katulistiwa. Ternyata yang dia maksud dua sungai, Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Di mana itu? Candi Muara Takus. Sumatera pernah menjadi pusat peradaban Hindu Buddha. Siapa yang membawanya? Jauh dari Nepal, menyeberang Cina, sampai karena kekuasaan Ashoka. Hari ini orang berkuasa dengan meminum sebotol Ashoka. Dia pun berkuasa. Mabuk. Apa maknanya? Kristen berkembang karena kekuasaan Konstantin. Buddha berkembang karena kekuasaan Ashoka. Tapi bukan nabinya. Beda dengan Islam. Kapan Islam berkembang? Bukan raja setelahnya, tapi ketika pada masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang kafir, orang barat. Namanya siapa? Michael H. Hart. Kira-kira dari namanya ini Bapak Ibu sudah bisa nebak. Namanya siapa? Michael H. Hart. Itu dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak sunat dan tak pernah mandi wajib. Dia nulis buku. Apa judul bukunya? 100 Ranking Most, lupa pula, 100 tokoh orang yang paling berpengaruh di dunia. 100. Siddhartha Gautama ada, Yesus ada, Moses ada, Abraham Lincoln ada. Tapi yang dia buat nomor satu siapa? Muhammad, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Michael H. Hart diundang oleh Majelis A'la Lisubun al-Islamiyah di Kairo. Sampai di Kairo dia disuruh presentasi. Ditanya sama para wartawan, kenapa Anda buat Muhammad nomor satu? Anda yang nulis buku itu Abdul Somad, lalu dia buat Muhammad nomor satu, masuk akal. Kenapa Abdul Somad mau cari muka kepada Muhammad supaya dapat sapaan? Ya Rasulullah, masukkanlah aku masuk surga. Ini nomor nama engkau dah buat nomor satu. Tapi Michael H. Hart, untuk apa dia buat Muhammad nomor satu? Apa pedulinya dia? Ternyata dia mempelajari ketika Musa membawa Bani Israel dari Mesir sampai ke Palestina. Ternyata dia, saya tidak mengatakan Musa gagal, na'udzubillah, Nabi Musa maksud, tapi Nabi Musa tidak membawa Bani Israel sampai ke Mesir. Lalu cuma sampai mana? Cuma sampai dataran Sinai. Sampai di Sinai Nabi Musa meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perjalanan ke Palestina dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun. Kita menyebutnya Yusha, mereka menyebutnya Joshua. Anak-anak ibu tahu itu Joshua yang ikannya di obo-obo. Itu Yusha bin Nun. Artinya apa? Musa meninggalkan Bani Israel dalam keadaan kegelapan. Bagaimana dengan Isa? Nabi Isa meninggalkan Bani Israel dalam keadaan dikejar-kejar oleh Raja Herodes karena Romawi saat itu sedang menjajah Palestina. Nabi Isa tiba-tiba hilang dari peredaran. Kenapa? Karena dia ingin ditangkap oleh pasukan Romawi bekerja sama dengan Yahudi. Tapi Allah mengangkat dia. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Lalu kemana dia hilang? Walakin syubbihalahum, ada muridnya yang berkhianat disogok, dirobah nan Allah wajahnya mirip seperti Isa, dia disalib gara-gara dosa menyogok dan menerima sogok. Makanya jangan mau menyogok disogok, nanti matinya disalib. Apa maknanya? Nabi Isa diangkat Allah, keadaan Bani Israel dalam keadaan gelap. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, umat Islam dalam keadaan lailuha kana hariha, malamnya seperti siang, terang benderang. Kotanya apa namanya? Al-Madinah Al-Munawwarah, kota munawar, terang benderang. Islam dalam keadaan dihormati, diagungkan, itu hanya ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hebat. Kenapa Musa hebat? Orang tidak heran dengan Musa. Kenapa? Karena dia anak angkat Fir'aun. Nabi Musa itu anak angkat Fir'aun, tinggal di istana. Apa kelebihannya? Sulaiman, King Solomon, hebat, penguasa. Hebatkah Sulaiman? Hebat. Tapi orang yang mengerti tidak terlalu hebat. Kenapa? Karena dia anak raja. Ayahnya siapa? Daud. Mereka menyebutnya King David. King David punya anak, King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam. Lalu apa bedanya dengan Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak raja dan bukan anak penguasa. Ketika dia lahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal. Dibacakan Barzanji saat mengayun anak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah Allah, saat mengayun anak. Apa makna syair itu? Walamma tamma min hamlihi, ketika dia dalam kandungan maknya, syahrani, syahrani dua bulan. Sekarang banyak orang tak tahu syahrani, yang dia tahu syahrini. Ketika dia dalam kandungan maknya dua bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah saat berdagang berniaga. Dia lahir dalam keadaan yatim. Umur 4 tahun maknya meninggal. Umur 8 tahun kakek mbahnya meninggal. Setelah itu dibesarkan oleh paman. Setelah dia tertekan, pamannya meninggal, istrinya meninggal, dia dalam keadaan susah. Tapi di tengah kesusahan dia bisa berkuasa. Ada orang hebat karena bapaknya hebat. Ada orang kaya karena bapaknya kaya. Ada raja karena bapaknya raja. Tidak ada yang luar biasa. Biasa saja. Tapi Muhammad SAW, seorang kafir dari Inggris, ingin mencari kelemahan Islam, kelemahan Islam, tapi dia justru menemukan kelebihan Islam. Maka dia katakan Muhammad itu adalah a collection of the best. A collection of the best. Semua the best, the best, the best. The best ekonomi, the best politik, the best akhlak, the best moral, the best karakter ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama laki-laki itu Victor Marmadoc dari Inggris. Baca Quran, dia tersentuh dengan sejarah Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Dialah penterjemah Al-Quran terbaik dalam bahasa Inggris. Namanya robah jadi Muhammad Victor Marmadoc. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita sekarang belajar dari masa lalu? Anak-anak kita mesti dibekali ekonomi mapan, politik ngerti, cerdas ilmu pengetahuan. Apa kesan Ustaz melihat dua Ananda Qori tadi menetes air mata saya? Kenapa Ustaz menangis? Saya dulu cita-cita emak saya, aku ingin kau jadi Qori. Ketika saya tunjukkan, mak aku sudah jadi Ustaz, tengok ni YouTube, aku ingin kau jadi Qori. Cita-cita mak saya tak sampai. Aku ingin kau doktorandus. Saya pulang dari Mesir bawa LC, pulang dari Maroko MA. Saya sudah LC MA. Aku ingin kau doktorandus. Artinya apa? Orang tua mesti memberi motivasi anak. Kamu harus seperti Muhammad Al-Fatih. Kamu harus seperti Umar bin Khattab. Selamatkan umat ini nak dengan kekuasaan. Jangan bekali dia dengan pengetahuan yang tidak, tapi dengan lurus. Aku kandung engkau 9 bulan 10 hari, aku susukan engkau 2 tahun, aku haramkan mengandung anak menjadi calon koruptor. Sampaikan itu ibu-ibu, sampaikan ke anak-anak. Anakku duduk, aku kandung engkau 9 bulan 10 hari, mengalir darahku dalam darahmu nak, kususukan engkau 2 tahun, walaupun campur-campur susu lembu sikit. Aku haramkan mengandung anak calon koruptor. Itu menyentuh otaknya, menyentuh hatinya. Daripada ustaz yang naik mimbar khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah, semuanya sedang tidur. Tapi nasihat ibu masuk ke kepalanya. Anakku, aku tak ingin kau menjadi penghuni neraka jahanam. Belum kau lahir aku sudah muntah-muntah. Malamku tidak tidur lelap, makanku tak sanggup aku kunyah. Aku susah mengandungkan engkau nak. Engkau datang ke dunia ini bukan melalui bayi tabung. Engkau sampai ke dunia ini melalui rahimku. Engkau bukan langsung dari planet Mars langsung turun. Itu namanya Mr. Bean. Engkau melalui aku nak. Aku tak ingin engkau menjadi orang yang murka kepada Allah dan engkau dimurkai Allah Ta'ala. Nasihat itulah tanamkan ke kepala anak-anak kita. Aku ingin kau jadi penguasa yang dengan kekuasaanmu kau bisa menolong rumah Allah. Kau berikan bantuan ke masjid-masjid, MDA, para guru, para pendidik. Bagaimana anak kita mau dapat kebaikan kalau guru mengaji tak pernah diperhatikan? Guru biola, guru fisika, guru komputer, guru kimia. Anak SD sudah tahu tak perlu hormat guru agama. Kenapa? Pelajarannya tidak masuk UN. Ujian nasional. Ada masuk pelajaran agama? Tak ada. Ilmu monyet masuk biologi. Mohon maaf ibu bapak yang guru biologi. Dunia ini awalnya air semua. Lalu air ini disinari matahari jutaan tahun. Lalu menyusut-menyusut muncul daratan. Akhirnya hewan yang di air naik ke darat, berevolusi memanjat pokok kayu, ekornya memendek, jadi Charles Darwin. Ilmu tajwid gak penting. Ilmu akidah enggak penting, tapi ilmu ini penting. Salahkah ilmu ini Pak Ustaz? Tidak salah. Tapi kombinasikan, jelaskan. Quran kita sudah bercerita sejak lama sebelum ini. Kamu diciptakan dari nutfah. Nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah berubah menjadi mudghah. Sperma, darah, daging. Daging membalut tulang. Lalu kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kombinasikan dengan agama. Karena kalau tidak, dia tidak akan punya jati diri di masa akan datang. Tadi saya ceramah jam 8.15, sekarang jam 9.15. Pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi pengurus masjid tahu jurus saya. Dipasangnya 3 botol. Enam ratus. Naulah sampai jam 11.15. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Kenapa Ustaz malam ini ceramah mengalir saja? Karena yang nerima itu dengan hati. Maka yang menyampaikan itu pun juga dikirimkan Allah ilham. Ustaz pernah tak ceramah sebentar? Pernah. Berapa menit? 5 menit. Pembukaan, langsung penutupan. Kenapa? Turun saya, acaranya di convention hall, lantai 5 di atas. Tempatnya di mana Pak Ustaz? Tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Demikianlah tausiah ini, terima kasih. Saya turun ke bawah, panitia ngejar. Kenapa cepat sekali Pak Ustaz? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Langsung saya jawab pakai syair. La tu'alliqul jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan permata di leher babi. Maksudnya Pak Ustaz, carilah maknanya sendiri. Malam ini saya dihormati, dimuliakan, didengar. Apa maknanya? Bahwa kita duduk bersama malam ini, yang kita bahas ayat-ayat Allah, yang kita kaji sejarah Rasulullah dan para pendahulu, para ulama yang berhasil menyampaikan Islam ke negeri ini dengan kekuasaan. Sampai hari ini mata kita melihat langsung ke Pulau Penyengat, masjid tegak berdiri, istana-istana megah. Kenapa? Karena dulu mereka berkuasa. Raja Haji Ali Haji Fisabilillah. Mereka punya kekuasaan. Andai mereka tak punya kuasa, apa yang terjadi? Bangsa primitif, suku Akit, suku Laon, Talang Mama, Talang Perigi, suku Sakai. Ada peradaban yang bisa dimunculkan tanpa kekuasaan? Tak ada. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Lahir, nikah, punya anak. Nikah, punya anak, mati. Lahir, habis. Peradaban tidak meninggalkan apa-apa. Hari ini kita masih bisa menikmati Gurindam 12. Hari ini kita masih bisa membaca Tuhfatun Nafis. Hari ini kita masih bisa membaca sejarah Melayu. Kenapa? Karena orang Islam pernah punya kekuasaan. Jadi kalau ada hari ini anak bapak, Pak Ustaz, anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz, berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Terima kasih. Tengok bakatnya dari kecil. Ini anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz, berarti mau jadi dokter spesialis. Ada dua kemungkinan. Kalau tak dokter spesialis, pecandu narkoba. Tinggal kita arahkan saja dia kemana. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, jalan fujur. Wa taqwaha, jalan takwa. Betapa indahnya kalau kita katakan ke dia, nah kamu suka dari kecil memang kemana-mana bawa jarum suntik, saya support kamu hafal Quran 30 juz nak. Karena kalau hafal Quran 30 juz, mamah dapat informasi katanya Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran akan memberikan beasiswa full. Akhirnya si anak bisa kuliah, dapat beasiswa, pulang ke Batam, kerja di rumah sakit dokter spesialis. Masya Allah, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu. Masuk dia ke rumah sakit, ibu sakit, ya sabar ya bu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah dari Allah. Ibu sabar, belum lagi dia suntik, ibu itu sudah sehat. Anak sudah nikah belum? Kalau ada anak lajang, kuku pinanglah kau nak. Di tengah itu ada juga bapak-bapak sakit. Kalau matilah bini, kuku pinanglah. Jadi anak-anak kita ini diselamatkan dengan agama. Beragama berarti orang selamat dunia akhirat. Orang selamat, dia selamat. Saya tak bisa membayangkan na'uzbillah. Anak kita yang hafal Quran, mereka dua-dua tidak buka Quran. Dan anak kita yang tajwidnya bagus, dirusak dengan apa? Narkoba. Dirusak dengan apa? PlayStation. Dirusak dengan apa? Internet. Bayangkan, yang lugu, yang bersih baca Quran tadi akan rusak. Siapa yang membentuk mereka? Kita mengawal mereka. Tapi di rumah dikawal, di rumah dikontrol. Sudah baca Quran? Sudah ngaji? Sudah sholat? Di rumah, berapa lama mereka di rumah? Cuman sebentar mereka akan keluar rumah, mereka mulai masuk warnet. Suasana di warnet gimana? Seperti perang dunia ketiga. Dengan asap mengepul. Tidak ada sopan santun. Saya tadi di sini disambut di tempat parkir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masuk ke dalam. Apa kabar Pak Ustaz? Masuk saya ke warnet, satu pun tidak ada yang negur saya. Semuanya sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Saya mau kirim file. Pulsa paket habis, masuk ke warnet. Tanya, Dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Tidak ada lagi sopan santun, toto kromo, adat istiadat. Tidak ada. Rusak semuanya, hancur. Ini kita selamatkan mereka ini dengan apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan dalam bidang agama. Makanya, nak, kamu mau jadi wali kota, silakan. Mau jadi anggota legislatif, silakan. Tapi misimu satu. Apa misimu? Bantu agama Allah. Bantu agama Allah. Mereka, kalau mereka berkuasa, apa yang mereka pikirkan? Berapa tanah yang dia bebaskan untuk mendirikan rumah ibadah. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu. Banyak bocorannya sampai ke saya. Kalau mereka berkuasa di sini Pak Ustaz, mereka berpikir berapa tanah yang bisa saya bebaskan untuk mendirikan rumah ibadah. Paling tidak selama berkuasa, 5. Dirikan sini, dirikan sini. Makanya seperti jamur di musim hujan. Orang Islam, dia tak pikirkan rumah Allah. Berapa saya bisa mendirikan rumah anak saya? Rumah mantu saya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sejak duduk satu periode ini, 5 rumah sudah bisa dibuat. Rumah Allah tak pernah diperhatikan sama sekali. Akhirnya mati dalam keadaan subul khatimah. Kenapa? Tidak ada meninggalkan apa-apa di atas muka bumi Allah SWT. Kalau kita naik perahu, naik sampan di tepi sungai Sia, saya mau pergi ceramah, bawa naik perahu. Apa kata kawan menunjuk, Pak Ustaz, itu rumah yang besar, itu rumah orang kaya. Itu rumah yang besar, itu rumah pejabat dulu. Kapan? Dulu. 100 tahun yang lalu. Sekarang jadi sarang laba-laba. Tinggal tangganya, atapnya lapuk, tiangnya lapuk. Tinggal tangga menjadi saksi bisu bahwa dulu di situ ada orang kaya, di situ dulu ada orang cantik. Hari ini mana? Menjadi santapan cacing tanah. Lalu yang kekal abadi mana? Pernahkah dia buat masjid? Pernahkah dia buat MDA? Pernahkah dia sekolahkan anak yatim? Pernahkah dia bebaskan pembangunan untuk rumah ibadah? Itu yang menolong di hadapan Allah SWT. Kita dari sholat isya, mendengarkan bacaan Quran, sampai tausiah malam ini. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah masjid ini. Siapa yang mewakafkan lampu hias? Siapa yang mewakafkan tiang semen? Tidak tahu saya. Tapi pahala tetap mengalir kepada mereka. Tanpa saya sebut untuk almarhum dan almarhumah, hendaknya sampailah pahala ini tak perlu. Automatically, otomatis sampai kepada mereka. Kering seperti dataran gurun pasir, yang tidak ada tanaman, tapi dia turun pahala seperti tetesan embun di tengah gurun yang panas kering kerontang. Maka kalau kita mau umur panjang, tak lain caranya adalah yang punya ilmu sampaikan, yang punya anak didik dengan pendidikan yang baik menjadi soleh-soleha, terutama agama. Yang punya harta, harta tak dibawa mati. Saya melihat pemakaman di Mesir, melihat pemakaman di Maroko, melihat makam di Baki, belum pernah nengok mobil masuk liang lahat. Kalau ada bapak ibu yang pernah nengok mobil masuk liang lahat, tolong foto, update status. Tidak ada. Lalu kemana? Sampai pelataran parkir. Selesai acara pemakaman, mobil dibawa pulang ke rumah. Mereka nangis sedih, habis tisu setengah kotak. Besok mereka mulai ambil remote control, nonton. Mulai keluar ketawa sedikit kecil. Mereka mulai lupa dengan kita. 3 bulan, 4 bulan, mereka mulai buka laci. Mana STNK dan BPKB? Mereka bawa ke kantor Samsat. Pak, kata Pak pegawai Samsat, untuk apa? Balik nama. Emangnya nama asli mana? Sudah mati dimakan cacing tanah. Kenapa namanya diganti? Karena Pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Surat tanah, akte notaris, ganti balik nama. Yang dulu di depan namanya, nama ibu itu siapa? Rosa Zainuddin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama, saya ngarang aja nih. Tapi ternyata berganti suami baru. Maka jangan pasang nama suami di ujung nama. Pasanglah nama ayah kita, karena ayah kita tak pernah berganti walaupun mak kita kawin lagi. Tapi kalau nama suami, kebetulan nikah 3 kali, 3 kali ganti akte. Udu'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan nama bapak kandung mereka. Huwa afsatu indallah, itu lebih adil, lebih tepat, lebih benar di sisi Allah. Nama akan hilang, nama di BPKB hilang, nama di akte notaris hilang, nama di surat tanah hilang. Tapi ada nama yang tak pernah hilang. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah. Kiraman katibin, mereka menulis tercatat semuanya dalam buku catatan yang nyata. Maka ketika ada harta, saya ceramah di suatu daerah. Pak Ustaz, ya, tengok kebun sawit luas. Oh, lebar ya, ya. Ini yang punya 1 orang, Pak Ustaz. Ini yang banyak yang punya 1 orang. 1 orang. Kaya. Ini ruko-ruko ini punya sama. 1 orang juga. Ini 1 orang, ini 1 orang. Enggak, yang ini sama ini 1 orang. Wah, wah, wah. Mana orangnya sekarang? Mati. Ternyata orang kaya ini mati juga. Ada dia bangun masjid? Tak ada bangun masjid? Enggak. Saya nanya, kalau ada dia bangun masjid, orang sholat di masjid, pahalanya ngalir. Oke, dia tak bangun masjid. Ada dia bangun MDA? Kalau ada dia bangun MDA, berarti selama anak ngaji di situ, pahalanya ngalir. Lalu apa yang dia buat? Apa yang banyak? Bini. Apa hasilnya? Anak banyak. Ada anak itu yang jadi soleh? 2, Pak Ustaz. 2 orang soleh? Enggak, 1 setan, 1 hantu. Sudah banyak, pendidikan tak dipedulikan. Apa yang terjadi? Bekelahi ini anak, berebut ini, berebut ini. Tapi tolol, goblok, karena tidak sekolah. Akhirnya siapa yang menguasai? Pengacara. Karena mereka yang cerdas. Mohon maaf, bapak pengacara jangan tersinggung. Artinya apa? Yang kau tinggalkan, memang kita pernah kaya, harta itu pernah mampir dalam rekening kita, tapi hanya sebagai dosa saja. Adapun yang dibawa mati mana? Itulah kotak di hari Jumat yang lewat. Saat dia lewat, kita pun sedang tertidur lelap. Datang kawan yang agak baik, dipukulkannya ke lutut kita 2 kali. Tuk tuk. Masuklah kerincing 200. Kerincing. Waktu doanya, masya Allah. Wa adkhilna jannata ma'a al-abrar. Masukkan aku ke dalam surga bersama orang-orang soleh, ya Allah. Untung malaikat itu tidak nampak. Andai nampak malaikat, maksud Allah mau masuk surga 2000 perak, parkir di mall aja 5000 jam pertama, buang air besar 2000, air kecil 1000, besar kecil 3000, mau masuk surga 2000 perak. Aduh, ini orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang ini entah goblok, entah pura-pura tak tahu atau tak mau tahu, yang jelas terlalu lugu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan lugu betul tidak juga. Apa maknanya? Kita ini cobalah berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun. Sampai hari ini masjid tegak berdiri bernama Masjid Shahabuddin di depan Istana Siak Sri Indrapura, didirikan oleh siapa? Penguasa. Ustaz Abdul Somad ceramah di situ. Ya, saya tahu Siak. Mengalir pahala, kekuasaan dipakai menolong agama Allah, harta dipakai menolong agama Allah. Itulah yang bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, tak ada guna anak. Kalau ketemu sama orang yang ditanya pasti dua, harta, anak. Anak, harta. Ustaz tinggal di mana? Di Pekanbaru. Pekanbarunya di mana Ustaz? Di Panam. Sehari-hari aktif di mana? Saya dosen di UIN Suska. Anaknya berapa? Belum pernah selama di Batam jamaah nanya, istrinya berapa? Anak. Sama Ustaz dia tidak nanya harta. Tapi kalau sama kawan-kawan relasi, bro, kita sudah lama tidak ketemuan ya. Iya, ini reuni yang keberapa? Yang ke-20 tahun. Sudah banyak nanam sawit, karet. Ya, tidak banyak lah. Berapa hektar? Aduh, malu mau nyebutnya. Sebutlah, ya sejauh mata memandang. Katanya punya bisnis ruko. Iya, ada. Banyak. Aduh, tidak usah disebutlah, takut riya nih. Ya sebutlah, kita kan kawan akrab. Ya cukuplah untuk 77 keturunan. Selalu yang diceritakan adalah harta, anak, anak, harta. Tapi orang lupa, sampai masanya dia tak bisa menolong. Anak tak bisa membantu, harta tak bisa menolong. Lalu yang menolong itu apa? Illalladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh. Dan yang paling bisa beramal soleh adalah orang yang punya kekuasaan. Ustaz Abdul Somad, saya tak ada kuasa. Amal soleh Ustaz apa? Ngajar di kampus, ceramah di masjid, mendidik umat. Itu saja. Jadi kalau orang nanya, Ustaz pensiunnya kapan? Ustaz itu gak ada pensiunnya. Sebagai dosen, pensiun 60-65 tahun. Kalau sampai profesor 70. Tapi umur pun tak sampai. Mana ada orang sekarang sampai 70? Satu-satu lah. Si Anu kenapa meninggal? Kemarin makan kambing berkunang-kunang, mati. Si Anu kenapa meninggal? Minum teh manis, makan cola, habis itu kena diabetes mellitus, mati. Rumah sakit makin banyak, dokter spesialis makin banyak, umur makin tak tertolong. Waktu hilang. Ibu yang rajin baca Quran, ikut program One Day One Juice, Odoj, satu hari satu jus. Setelah meninggal dunia, putus. Bapak rajin mau berangkat, usolli sunnatan duha. Setelah meninggal, putus. Amal, buatlah amal yang tak putus dengan kematian. Perda syariah. Anggota legislatif berhasil membuat perda syariah di Aceh. Apa nama perdanya? Perda perempuan gak boleh duduk ngangkang. Selamat anak-anak gadis. Perda pakai baju kurung Melayu. Perda tak boleh keluar malam jam 10 tanpa mahram. Perda tidak boleh jual miras. Itu yang akan menolong. Kita akan meninggal, pensiun, berhenti, tapi perda itu dilanjutkan generasi berikutnya. Dilanjutkan. Ini yang disebut mansana fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang mati setelah dia meninggal hidup terus melakukannya, dapat pahala. Inilah yang disebut dengan pahala investasi. Berinvestasilah. yang dengan hartanya. Saya Pak Ustaz enggak punya bakat masuk politik, tapi duit banyak, invest harta. Saya harta tak ada Pak Ustaz, tapi darah politik saya ada. Saya satu pun tak ada Pak Ustaz. Apa yang bisa dibuat? Banyak-banyak ibadah. Masuk masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid. Saya enggak bisa sholat tahiyatul masjid, dah sakit pinggang Pak Ustaz. Duduk baca Quran. Baca Quran pun menangis, bersatu titik ba sama titik ya. Pejamkan mata, ambil tasbih, bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Sampai kapan? Sampai Israel datang. Yang penting ada amal saleh. Illalladzina amanu wa amilus salihan. Bertuah beruntungnya ibu yang punya anak datang. Tu ada anak datang. Ustaz Somad sudah ceramah 1 jam 20 menit masih serius dengar ceramah. Jarang-jarang anak-anak serius ceramah. Anak-anak. Tahun 2040 saya diundang lagi kemari. Ustaz Abdul Somad, ya, saya ketua masjid suka jadi. Beliau ketua masjid. Makanya kalau ada anak-anak di masjid jangan marah. Tapi Pak Ustaz enggak semua seperti beliau, itu yang di luar. Mereka itu mengamati takut ada pencurian sebenarnya. Jadi kita husnuzan. Bawa anak-anak bawa ke masjid. Siapa yang akan mengisi masjid ini 20-30 tahun akan datang? Mereka. Mereka yang akan menegakkan agama Allah di masjid ini. Mereka. Maka jangan marah pada mereka. Jadi kadang orang-orang ini banyak marah. Jangan bawa anak masjid. Jangan ribut nanti ganggu. Kata Muhammad Al-Fatih dari Turki, kalau di masjidmu masih ada anak teriak, masih ada anak lari-lari, masih ada anak lompat-lompat, berbahagialah. Berarti 50 tahun lagi masjid itu masih selamat. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, yang ada cuma suara batuk aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamat kiamat sudah dekat. Maka beruntung bertuah anak-anak malam ini yang emak bapaknya bawa ke masjid. Anakku kau beruntung nak. Anakku kau bertuah karena orang tua membawamu ke masjid. Saya lihat HP. Apa yang Ustaz lihat? Bapak, ibu, istri, anak duduk bersama sambil megang mikrofon. Sedang membangun merajut keluarga di karaoke keluarga. Gimana mau membangkitkan semangat Islam merajut silaturahim? Karaoke kan enggak apa-apa Pak Ustaz. Masjid, bawa dia ke masjid. Jangan sampai nanti dibuka buku catatan amal, tidak pernah ke masjid. Malaikat coba buka buku catatan amalnya. Ke masjid cuma 3 kali. Pertama kebetulan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibuka sampai mati itu. Yang kedua pas balik kampung. Balik kampung sering mampir ke masjid. Singgah ke masjid. Keterangan, kencing. Cuman buang air kecil aja ke masjid. Yang ketiga kapan mampir ke masjid? Mati. Jenazahnya dibawa BSKM Badan Serikat Kemalangan, dibawa ke masjid. Tidak pernah ke masjid sama sekali. Tidak pernah mau berada di belakang imam. Tapi imam kita baiknya minta ampun, sudah tidak pernah di belakang imam, langsung diletakkan di depan imam. Usolli ala hazal janazah, usolli ala hazal mayit, 4 takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma ufir lahu, ampunkan, warhamhu rahmatinya. Meleleh air mata. Kamu nangis dari tadi kenapa? Dia kan orangnya enggak pernah ke masjid. Utangnya belum bayar. Setelah itu ditanya jamaah. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya enggak ada di situ. Kalau saya ada di situ, jahat. Tak pernah ke masjid. kapan dia lagi beramal ibadah. Jangan sampai ini pelajaran buat kita. Maka kita isi kehidupan ini. Zaman dulu, zaman datuk, zaman makcik, zaman mbah kita, mereka umurnya panjang, waktunya full 24 jam, siang 12, malam 12. Sekarang waktu semakin pendek. Baru saja rasanya Idul Adha ya ma. Iya, sekarang udah Idul Adha lagi. Sedih hati mama. Sedih kenapa? Tahun lalu 2,5 juta, sekarang 3 juta. Begitu cepatnya berlalu, wahai kau duit. Beramallah. Tapi beramal ini godaannya banyak. Kamu mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Mau cetor Idul Adha. Berapa sekarang? Kalau sapi itu kabarnya 3 juta. 3 juta? Iya. Samsung yang baru 3,5. Kalau ada kawan yang model begini, ambil batu 7, lontar. Melontar jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah akobah. Bismillahirrahmanirrahim. Syayatin walidhabri rahman. Allazi waswis waswis fi sudurin nas minal jinnati. Inilah wanas. Kalau yang berbisik melawan ngajak, yang berbisik mengadang-adang ibadah itu jin, kita mudah tinggal baca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang membisik kawan kita sendiri. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Ini yang jadi masalah. Tapi perjuangan ini harus terus. Disitulah letak nilai jihadnya. Beruntung dan bertuahlah warga Batam. Kenapa? Masjidnya besar, dakwahnya luar biasa. Ada pula tadi pelatihan imam, ada persatuan dai, ada pula perhatian. Tapi jangan pernah merasa puas pada titik tertentu. Ini Islam harus dibangkitkan. Tapi bukan Islam yang ekstrim, bukan yang keras, bunuh, halal darahnya, pancung kepala. Bukan. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Inilah yang kita didik kepada anak-anak kita. Anakku, kalau kau bisa jadi pemimpin, insyaallah sampai semut-semut pun tidak akan teraniaya seperti kepemimpinan Sulaiman alaihissalam. Jangan lewat. Kata Nabi Sulaiman menghadang tentara. Tentara, jangan lewat, jangan. Kata tentara Sulaiman, Tuan Sulaiman, kenapa kami tak boleh lewat? Senyum Nabi Sulaiman. Ternyata ada pasukan semut di depan yang sedang memerintahkan. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Hai para semut, masuklah ke sana. Karena khawatir Nabi Sulaiman pasukan yang menginjak. Apa maknanya? Islam mengajarkan kalau kau berkuasa, semut pun jangan sampai ada yang teraniaya. Itu ajaran Islam. Hari ini apa yang terjadi? Orang memandang manusia macam semut. Si Anu itu bilang, kalah semut aja. Menyepelekan. Makanya dalam Islam diajarkan haram kencing di lubang semut. La yabulanna ahadukum fil jubri. Jangan kencing di lubang semut. Camping, outbound, pergi ke kaki bukit. Sampai di atas, nampak lubang semut. Iseng, tengok kiri kanan, tak ada orang, kencing. Jangan, haram. Kenapa? Ternyata di dalam itu ada semut yang sedang walimah. Bayangkan, mereka sudah tunangan 3 tahun yang lalu. Berjanji sehidup semati, untukmu segalanya. Tiba-tiba datang banjir bandang dan puting beliung. Bayangkan. Ada tak agama di dunia ini yang sampai memperhatikan semut? Ini hadisnya sahih. La yabulanna ahadukum fil juhri. Nabi Sulaiman ketika berkuasa, semut pun tak ada yang teraniaya. Anakku, kalau kau berkuasa, jangan sampai kau menganiaya orang lain. Tegakkan keadilan di atas muka bumi Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika Umar bin Khattab berkuasa, datang orang Kristen Koptik Mesir teraniaya, ngadu ke Umar. Umar, tanahku diambil. Umar tidak ngomong, ambil tulang. Dia garis pakai garis panjang dengan pedang. Bawa ke Amr bin As. Untuk apa tulang? Bawa aja. sampai ke Mesir. Amr bin As, gubernur, ya, ini ada tulang dari khalifah. Bergetar tangan Amr bin As melihat ada garis lurus di tulang. Apa maknanya? Hai gubernur Mesir, Amr bin As, kau akan mati dan kau mesti lurus seperti garis lurus di tulang ini. Padahal itu orang Kristen. Islam melihat kesempurnaan bukan pada keyakinan orang saja, tapi bagaimana dia menjadi rahmat bagi orang sekelilingnya. Jadi jangan katakan Islam, saya takutlah Pak Islam, Islam ini kalau sudah berkuasa nanti habis, kami dipotongnya semua. Potong atas, potong bawah. Gaji potong atas, potong bawah. Takut disunat. Banyak orang sudah mau masuk Islam, tapi karena ceramah ustaz yang kasar, tak jadi dia masuk Islam. Ustaz, dia sudah sering dengar ceramah, mau masuk Islam, parkir di luar mobil, dengar dari kaca. Mau belajar Islam, datang ustaz ceramah dari mimbar. Nabi yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Umurnya 80 tahun, berkhitan pakai kampak. Mendengar itu langsung ditutupnya kaca. Mendengar kampak, hanya habislah gitu dia. Padahal dia sudah belajar Islam dari internet. Islam itu mengajarkan kebersihan, harus cebok, mandi wajib. Islam mengajarkan keadilan, tak boleh menganiaya orang. Ah, saya jalan-jalanlah ke masjid dulu, mungkin ada pencerahan dari ustaz. Gimana? Datang ustaz ceramah, rukun Islam 5 perkara. Hanya satu pekala 25 juta. Dia sudah terbayang, ini 5 perkara, satu perkara 25 juta kali 5, 125 kata dia. Jangan pakai bahasa-bahasa yang menakutkan. Islam itu adalah kelembutan. Yassiru, berikan kemudahan. Walatunassiru, jangan mempersulit. Bashiru, berikan kabar gembira. Walatunafiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Dengan apa? Kekuasaan dan ekonomi. Tapi sekarang orang mengajarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang camping, perutnya diikat pakai batu. Anak-anak kita nih kalau diajarkan begitu, nak kamu jangan kaya ya, miskin aja, karena orang miskin lebih dulu masuk surga. Akhirnya siapa yang memegang dunia ini? Orang kafir, na'udzubillah. Siapa yang kaya? Bill Gates. Siapa yang kaya? Ong Tai Kim. Maka Islam harus diajarkan. Nabi Muhammad itu kaya, nak. Kamu harus kaya. Nabi Muhammad kaya, ma. Iya, gimana kayanya? Nabi berkurban. Ini dekat lagi hari raya kurban. Pak Ustaz, ya. Nabi pernah kurban? Pernah. Kurban puncaknya kapan? Tahun ke-10. Nabi berkurban. Berapa kurban Nabi? 63 ekor dia potong sendiri. 63 ekor. Selesai itu dia kasih pisau ke Ali. Ali potong. Ali motong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta. Kali 35 juta yang tidak terlalu mahal. Kalau yang mahal sampai 70 juta. 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 miliar. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Hadis sahih. Nabi berkurban 3,5 miliar. Presiden SBY kurban satu sapi Australia, heboh koran se-Indonesia. Nabi 100 ekor onta, 3,5 miliar. Jadi kalau gitu Nabi kaya, kaya. Kurbannya 100 ekor onta sendirian. Lalu yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Kurbannya satu sapi dikeroyok 7. Itu pun sapinya kurus. Sudahlah sapi kurus, angkat tangan. Ada diskon lah apa? Yang paling celakanya lagi, bawa sapi ke masjid. Pak Ketua Masjid, ini sapi saya, tolong nanti antarkan ke rumah, pahanya, kakinya, ekornya, kepalanya, perutnya. Kalau ada orang model begini, pergi bawa ke rumah, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Ini kurbankan untuk kebersamaan. Maka pesankan dia, anakku kau harus berkuasa, anakku kau harus kaya, tapi kaya dan kekuasaanmu untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pas 100 menit saya ceramah malam. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan jadikan pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai harga bagi kehidupan kami. Jangan jadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami. Wa dhibaha husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Qur'an sebagai pengusir gundah gulana dan kesusahan hati kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian sebagai peristirahatan dari segala macam dosa ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami membawa iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan ucapan terakhir kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, saat anak kami melihat kami terbujur kaku, saat kami akan melepas raga, saat Israel mencabut nyawa, saat ruh akan keluar dari jasad, izinkan yang keluar dari mulut kami nanti qaula la ilaha illallah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang mereka berusaha supaya kami jangan sampai makan haram, tapi kami tak dapat membalas budi baik mereka ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah bertaruh nyawa, bertitik puluh keringat dan air mata, bersimbah darah mereka membesarkan kami. Berapa kali mereka tidak jadi salat duha karena gara kami ya Allah. Mereka tidak dapat tahajud karena kami. Rabbana fir lana zunubana wali walidaina. Andai mereka masih hidup, dapat kami pegang tangannya, dapat kami cium peluk dia, tapi sebagiannya sudah menghadapmu ya Allah. Tak ada yang dapat kami ucapkan selain doa. Rabbana fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas salihin. Anak-anak kami, di depan mereka ada godaan yang luar biasa besar. Selamatkan mereka ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina. Jauhkan mereka dari narkoba, dari zina, dari riba, dari perbuatan haram, segala malapetaka. Selamatkan mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas samiul alim. Kau Maha menerima taubat. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, terima taubat kami, kau Maha menerima taubat, Maha kasih dan sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.